بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. Para pemirsa SNTV, para al-ikhwatu wal-akhwatu fillah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dapat dipertemukan di studio ini dan dalam layar kaca Anda. Insyaallah tabaraka taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabirus Sayyib wa Rafi'ul Kalimat Thayyib, buah karya Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masih dalam lanjutan penjabaran tentang keutamaan zikrullah tabaraka wa taala. Berkata Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah, Al-Ashiratu, yang ke-10, keutamaan zikrullah yang ke-10, poin yang ke-10, annahu yurithuhul muraqabata hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Orang yang terbiasa dengan zikrullah akan membuahkan perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kelak sarana ini akan memasukkan dia ke dalam pintu al-ihsan. Ihsan adalah tangga tertinggi dalam Islam, dalam agama ini. Ada 3 tangga, yang pertama tangga Islam, yang kedua tangga iman, yang ketiga tangga ihsan. Ihsan adalah ibadah yang sempurna dari segala sisi. Faya'budullaha ka'annahu yarah. Orang yang telah sampai kepada jenjang ihsan ini, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah Jalla wa'ala. Benar-benar merasa Allah melihatnya. Dan benar-benar merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila lil ghafili 'ani dzikri ila maqamil ihsan. Orang yang lalai, jarang berzikir kepada Allah, bagaimana mungkin akan memiliki jalan sampai kepada derajat ihsan? Kama la sabila lil qa'idi ila al-wusul ila al-bait. Sebagaimana takkan mungkin seseorang duduk di rumahnya tanpa berjalan sampai ke rumah. Yang ke-11, annahu yurithul inabah. Zikrullah akan menggiring seseorang untuk selalu kembali kepada Allah, wahiyar ruju'u ila Allah azza jalla. Maksudnya adalah senantiasa dia ingat Allah, kembali kepada Allah dalam segala keadaan, mengembalikan segala hal kepada Allah. Famata aktsara ar-ruju'a ilayhi bi dzikrihi aw rathahu dzalika ruju'uhu bi qalbihi ilayhi. Tatkala hamba selalu rujuk, selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ala dengan zikir-zikirnya, maka hal itu akan menggiring hatinya akan rujuk, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama lidahnya, kemudian hatinya akan kembali kepada Allah. Fi kulli ahwalih, dalam segala keadaannya. Fayabqa Allahu Azza wa Jalla mafza'ahu wa malja'ahu. Jadilah Allah tempat dia berlindung, tempat dia kembali. Wa maladahu wa maladahu wa ma'adahu. Tempat dia bernaung. Tempat dia berlindung. Wa qiblata qalbihi. Wa maharabahu indan nawazili wal balaya. Jadilah hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Hatinya berkibar kepada Allah. Allah lah tempat dia berlari ketika datang segala macam musibah dan bencana. Yang ke-12, ats-tsaniyah 'asyrah, annahu yurithul qurba minhu. Zikrullah akan membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri dzikrihi lillahi 'azza wa jalla yakunu qurbahu minhu. Seseorang akan dekat kepada Allah sesuai dengan tingkat zikirnya, frekuensi zikirnya, ingatnya kepada Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'dahu minhu. Sejauh apa kelalaiannya dari mengingat Allah SWT, sejauh itulah Allah daripadanya. Yang ke-13. Al-thalithata asyrah, annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'arifah. Bahwasanya zikrullah akan membuka bagi seseorang pintu untuk mengenal Allah, yang disebut dengan nama ma'rifah. وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. Semakin dia banyak berzikir, semakin bertambahlah ma'rifatnya tentang Allah. Yang keempat belas, الرَّبِعَةَ عَشْرَةَ أَنَّهُ يُورِثُهُ الْهَيْبَةَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِجْلَالِهِ. Zikrullah akan membuat seorang hamba benar-benar menghormati Tuhannya, Rabbnya, memuliakannya, mengagungkannya. لِشِدَّةِ اسْتِلَائِهِ عَلَى قَلْبِهِ. Karena dia benar-benar merasa Allah menguasai hatinya. وَحُضُورِهِ مَعَ اللَّهِ تَحَلَى. Senantiasa dia merasa Allah hadir bersamanya. بِخِلَافِ الْغَافِلِ. Berbeda dengan orang lalai. فَإِنَّ حِجَابَ الْهَيْبَةِ رَقِيقٌ فِي قَلْبِهِ. Sesungguhnya ada hijab penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, membuat payah melembut hatinya. Al-khamsata asyara, yang ke-15, annahu yurithuhu dzikrullah taala lahu. Barang siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah akan menggiring zikrullahnya ini hingga akhirnya Allah pun mengingatnya sebagai balasan. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Makna kita ingat Allah, senantiasa kita berzikir dengan lidah, diiringi dengan hati, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, mentadaburi ayat-ayatnya, baik ayat yang terbentang di alam semesta maupun ayat dalam kitabnya. Ini akan menggiring seseorang, ya, ingatnya kepada Allah akan membuat Allah ingat kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah saya. Saya ingat kepada kalian. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalaulah tak ada keutamaan kecuali satu keutamaan saja, barang siapa yang ingat Allah, Allah ingat kepadanya, cukuplah ya bagi seorang memotivasi dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalah engkau diingat oleh ya pembesar di negerimu, engkau diingat oleh menteri, engkau diingat oleh bupati, oleh wali kota, engkau diingat oleh gubernur, engkau diingat presiden, diingat raja, alangkah bahagianya hatimu. Bagaimana jika yang mengingatmu adalah raja di raja, pencipta alam semesta, Rabbul Alamin, yang dia mengatakan, udhkuruni adhkurukum, ingatlah saya ingat kepada kalian. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabarak wa ta'ala. Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Fi nafsi, barang siapa mengingat aku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Allahu Akbar. Kalau kita ingat presiden, presiden tak belum tentu ingat kita. Kita ingat orang yang kita cintai, yang mencintai kita, belum tentu ingat kepada kita. Terkadang malah kita sibuk mengingat orang kita cintai, yang mencintai, yang kita cintai tak pernah ingat kita. Tapi lihatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala. Barang siapa mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Itu kata Allah. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. Barang siapa yang mengingat aku, ya di tengah-tengah keramaian orang, ya, maka aku akan mengingatnya di tempat keramaian lebih baik daripada mereka, itu tempatnya malaikat. Subhanallah. Orang yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis-majlis ilmu, ya, sehingga akhirnya manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mengingatkan manusia dengan majlis ilmu tersebut, maka Allah akan mengingat orang ini di tempat yang lebih mulia, di kalangan makhluk-makhluk yang lebih mulia berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit sana, al-mala'ul a'la. Subhanallah. Alangkah ya bahagianya seseorang ketika dia diingat oleh Tuhannya, ketika dia dibanggakan Tuhannya kepada malaikat-malaikatnya. Luar biasa banggaan ya kita jika kita merasai, mengetahui. Apabila kita dibanggakan oleh seorang presiden, presiden memuji kita, menyebut-nyebut nama kita di tengah rakyatnya, alangkah gembira hati ini. Bagaimana jika mengingat kita, memuji kita, ya, adalah Allah di tengah-tengah malaikatnya yang begitu banyak jumlahnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Allahu Akbar. Ini keutamaan zikrullah. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah saya ingat kepada kalian. Makna Allah ingat kepada kita, Allah senantiasa akan, ya, ada terkala kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menjerit, dalam keadaan kritis, Allah ingat kita, Allah menolong kita, memelihara kita, menjaga kita. Subhanallah. Ya, itu makna Allah ingat kita. Allah ingat kita sehingga Allah selamat kita daripada mara bahaya, daripada bencana, daripada petaka, daripada syahwat, daripada syubhat. Ini makna Allah mengingat kita. Allah puji kita di alam malaikat sana, Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikat sana. Dan makna kita mengingat Allah SWT berzikir memujinya dengan lidah dan diiringi dengan hati dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ya hayu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, dan zikir-zikir lainnya dengan lisan diiringi dengan hati. Dan di antara makna mengingat Allah selain mengingat zatnya dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, mengingat perbuatannya yang menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini semua bagian daripada zikrullah, mengingat Allah SWT. Di antara makna mengingat Allah SWT, membaca kitabnya yang mulia dengan tadabbur, tafakkur, ta'akul, berusaha memahami ayat-ayatnya. Subhanallah. Ini bagian daripada mengingat Allah SWT. Di antara mengingat Allah SWT, mengingat perintah-perintahnya. Ya, ditegakkan azan, ingat sholat, datang Ramadan, ingat puasa. Di antara makna mengingat Allah SWT adalah mengingat larangan-larangnya untuk diindahkan. Ini riba, haram. Ini mencuri, tak halal. Ini korupsi, hukumnya haram. Dan inilah makna zikrullah azza wa jalla. Makna yang mengingat Allah SWT tadi yang kita jelaskan. Allah akan mengingat kita, maknanya Allah memelihara kita, menjaga kita, dan seterusnya. As-salisata asyrah, yang ke-16. Annahu yurithu hayatal qalbi, zikrullah akan membuat hati hidup. Hati ini bisa hidup, bercahaya dengan cahaya iman, menjadi luas, lapang. Bisa menjadi gelap, bisa menjadi sempit, bisa menjadi mati. Subhanallah. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ta'ala ruhahu yaqulu, aku pernah mendengar guruku Syekhul Islam berkata, adzikru lil qalbi mithlul ma'il samak. Berzikir kepada Allah dalam hati ini, senantiasa berzikir memujinya, ya, perumpamaan dengan perumpamaan air dan ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'a? Bagaimanakah kira-kira kondisi ikan ketika dijauhkan daripada air? Ketika ikan meninggalkan air, apa kira-kira keadaan ikan? Akan mati. Begitulah seorang hamba mukmin tatkala dia lalai daripada Allah, tak lagi berzikir kepada Allah SWT, lambat laun hatinya menjadi mati. Allahu musta'an. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17. Annahu qutul qalbi wal ruh, zikrullah adalah makanan hati, nutrisi hati dan nutrisi ruh. Jadi kita memiliki dua unsur, satu jasmani, satu rohani. Makanan jasmani jelas, berbagai macam bentuk karbon, karbohidrat, berbagai macam bentuk vitamin, ya. Ini semua makanan jasmani. Ada vitamin, ada suplemen, ya. Ada karbohidrat, macam-macam makanan yang kita konsumsi. Ada protein terdapat pada, ya, ikan-ikan, yang dari hewan, daging, juga dari nabati, tumbuh-tumbuhan, kedelai, kacang-kacangan, ini protein. Ada karbon seperti nasi, jagung, macam-macam. Ini semua makanan jasmani. Ya, ada vitamin A, sebagaimana terdapat dalam sayur mayur, vitamin C dalam buah-buahan, vitamin E, kacang-kacangan, dan seterusnya. Ini nutrisi jasmani. Ternyata hati kita juga memiliki makanan. Ruh kita juga harus makan. Sebagaimana tubuh jika tak mengkonsumsi makanan berlambat laun dia akan sakit kemudian mati. Demikian juga dengan hati dan ruh. Jika tidak mendapatkan konsumsi, asupan, gizi, nutrisi, hati ini akan mati. Subhanallah. فَإِذَا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْجِسْمِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوتِهِ. Orang yang tak berzikir kepada Allah SWT, meninggalkan zikrullah, bagaikan seseorang, ya, bagaikan tubuh yang terhalang untuk mengkonsumsi makanannya. Terhalang. Lambat laun dia akan mati. Demikian juga dengan hati dan ruh. Yang lalai daripada zikrullah, terhalang baginya asupan makanan bagi ruh tersebut dan bagi hati tersebut. Wa hadartu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah marratan shalla al-fajr fajra. Berkata Ibnu Qayyim, suatu hari aku hadir, ya, menghadiri, aku datang kepada guruku Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah suatu hari ketika dia selesai melaksanakan salat subuh. Thumma jalasa yadhkurullah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari telah naik meninggi. Masuklah siang. Allahu Akbar. Inilah pekerjaan orang-orang dahulu dari kalangan para ulama dan ulama-ulama sekarang. Selepas pagi hari subuh mereka berzikir kepada Allah hingga matahari naik meninggi. Mereka tidak tinggalkan majlis mereka, masjid mereka. Thumma tafata ilayya wa qala, kemudian guruku menoleh kepadaku dan berkata, hadhihi ghadwati, inilah sarapanku. Walau lam ataghadda al-ghada'a saqatat quwwati, kalaulah aku tak konsumsi makanan ini berupa zikrullah, kan habislah kekuatanku. Sebagaimana orang jika tak makan lemah. Demikian juga Syekh Islam menganggap kalau dia tak berzikir kepada Allah selepas subuh sehingga matahari naik sepenggalah masuk siang hari, dia akan lemah. Subhanallah, hatinya akan lemah. Ketika hati lemah, tubuhnya pun lemah. Subhanallah. Atau kalaman qariban min hadha. Kira-kira begitulah maknanya. Subhanallah. Jadi santapan jasmani jelas, makanan, minuman, santapan rohani pun jelas. Zikrullah, ilmu, ma'rifat, tawakkal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan seterusnya, ini makanan bagi hati. Asaminata asyrah, yang ke-18, annahu yurithu jala'al qalbi min sudahu kama taqaddama fil hadith. Zikrullah ini akan dapat mengikis karat-karat yang terdapat dalam hati. Besi itu jika tak diasah, pisau contohnya, jika tak diasah, lambat laun dia akan berkarat. Ketika berkarat, lambat laun dia tumpul, bahkan lambat laun dia akan hancur. Hati kita jika tak diasah dengan taubat, tak diasah dengan istighfar, tak diasah dengan amal saleh, hati ini pun akan berkarat. Subhanallah. Hati ini akan sakit, berkarat, dan ujungnya adalah mati. Subhanallah. Wa kullu syai'in lahu suda. Segala sesuatu itu memiliki kotoran yang akan mengotorinya. Besi punya kotoran, ya. Semuanya memiliki kotoran. Tubuh kita pun memiliki kotoran. Mata ada kotorannya, telinga ada kotorannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa suda'ul qalbi al-ghaflatu wal-hawa. Yang membuat hati ini menjadi berkarat adalah kelalaian, lalai, tak ingat Allah, tak ingat hukumnya, perintahnya, larangannya, lalai, wal-hawa. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Inilah yang membuat hati berkarat. Yang pertama, lalai, mengingatnya, mengerjakan perintahnya, lalai menjauhi larangannya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsunya dalam gelimang syahwatnya. Wa jala'uhu dzikru wa taubatu wal istighfar. Menghilangkan karatan hati ini adalah dengan berzikir, bertaubat, beristighfar. Wa qad taqaddama hadzal ma'na, dan ini telah pernah kita jelaskan sebelumnya. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19. Annahu yahuttu al-khataaya wa yudhibuha dzikrullah, ini akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dan akan menghilangkannya. Fa innahu min a'zamil hasanat, sesungguhnya zikrullah adalah seutama-utama amalan kebaikan. Wal hasanatu yudhibna sayyi'at, dan segala macam kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Subhanallah. Dalam seharian kita banyak mengerjakan maksiat. Kita selalu berbuat dosa. Subhanallah. Mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa. Maka zikrullah inilah yang kira-kira dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian al-ishrun, yang ke-20, dan inilah poin terakhir yang kita dapat sajikan di hari ini. Keutamaan zikrullah yang ke-10, yang ke-20, annahu yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih tabaraka ta'ala. Zikrullah menghilangkan kesenggangan antara hamba dan Tuhannya. Subhanallah. Menghilangkan kesenggangan, menghilangkan jauh jarak antara Allah dan Tuhan, antara Allah Tuhan kita dengan hamba-Nya. Subhanallah. Fa innal ghafila baina wa baina Allah azza wa wahshatun la tazulu illa bidzikri. Orang lalai, ya, maka dia asing bagi Allah Subhanahu wa taala. keterasingannya itu dengan Allah SWT akan dapat hilang hanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bila engkau senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan mengenalmu dan engkau tak akan asing bagi Allah SWT. Jangankan dirimu, bahkan malaikat-malaikat pun tak asing dengan namamu, dengan zikir-zikir yang kau lantunkan, sehingga mereka kenal dengan dirimu, mengenal dengan suaramu. Subhanallah. Bagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Yunus ibn Watta ketika dalam perut ikan paus, ketika ditelan tenggelam dalam gelapnya perut ikan paus, dalam kegelapan laut yang dalam, samudra yang dalam, dalam kegelapan malam, Nabi Yunus ibn Watta mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minu zalimin. Naiklah zikirnya ini ke langit, karena semua amalan kebaikan kita, ucapan-ucapan baik kita diangkat ke langit oleh malaikat-malaikat. Bagaimana Allah berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik segala kalimat yang baik-baik. Wal amalus salihu yarfa'u. Dan amalan salih diangkat kepada Allah SWT. Naiklah ucapan subhanaka la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ke langit. Terdengarlah oleh para malaikat-malaikat di langit dan mereka berkata, Ya Rab, wahai Tuhan, sautun ma'ruf, ini suara kami kenal. Min abdin ma'ruf, kami juga mengenal hamba yang bersuara ini. Ini adalah turut zikir hamba tersebut. Kami kenal suaranya, kami kenal dia, tapi kami tak tahu di mana keberadaannya. Sampai malaikat di langit pun tak tahu di mana Yunus bin Matta. Subhanallah. Yang kita ingin garis bawah di sini bahwasanya yang banyak mengingat Allah dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh Tuhan pemilik langit dan bumi, Allahu Azzalla. Subhanallah. Meski seseorang tak dikenal oleh manusia, alangkah indah jika dia dikenal oleh Rabbul Alamin daripada orang dikenal manusia. Sejagat mengenalnya, satu dunia mengenalnya. Tapi Allah tak mengenalnya, dia asing bagi Allah. Malaikat-malaikat tak mengenalnya. Subhanallah. Ini adalah merupakan hal yang paling merugikan. Maka tak payah bagi seorang sibuk mencari ketenaran, popularitas, ya, mencari nama agar dikenal manusia. Cukup engkau banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, mempelajari tentang dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya. Niscaya Allah akan mengenalmu dan akan mengangkat derajatmu. Subhanallah. Walaupun kau tak cinta ketenaran, Allah akan buat engkau dikenal manusia. Sebagaimana Uwais Al-Qarni yang tak rela tenar, tak rela terkenal, akhirnya Allah buat dia terkenal sampai kita pun mengenalnya. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, besok hari ketiga Jumatan, apa ada himbauan dari wali kota atau dari ustaz-ustaz kita, dan apa masih tidak ikut sholat ke masjid ketika ada tempat masjid yang diadakan sholat Jumat? Apa juga kita harus sholat ganti dengan zuhur? Syukran, mohon penjelasan Ustaz. Ya, besok minggu keempat bagi saya, ya, dan bagi sebagian kita, minggu keempat kita tidak mengerjakan Jumat dengan sebab uzur, himbauan pemerintah, himbauan penguasa yang sesuai dengan himbauan, ya, para dokter-dokter, badan kesehatan dunia, agar kita tidak berkumpul-kumpul, ya, maka kita patuhi himbauan tersebut, karena itu adalah bagian daripada mematuhi Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita merasa khawatir, kita tak mengerjakan Jumat, berarti kita munafik, tidak. Kita terhalang menghadirinya dengan uzur tersebut. Ya, maka cukup baik kita mengerjakan zuhur di rumah masing-masing. Allahu Akbar. Banyak-banyak saja kita berzikir, banyak saja kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah cepat kembalikan normal keadaan ini. Alangkah rindunya hati kita untuk menghadiri Jumat, menghadiri jamaah, menghadiri kajian, menghadiri kawan-kawan, bersilaturahmi, berjabat tangan, berpelukan. Subhanallah. Ya, kita rindu dengan Ramadan yang akan datang kepada kita, rindu kepada Idul Fitri yang akan datang menemui kita. Subhanallah. Semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan, Idul Fitri. Terindu berjumpa dengan sanak kerabat, mudik, lebaran, pulang kampung. Subhanallah. Semuanya kita berdoa kepada Allah agar Allah segera menyingkap bencana ini daripada kita dan dari kaum muslimin dan dari dunia ini. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukum keluar mencari nafkah karena kondisi ekonomi di saat himbauan tetap di rumah? Ya, apabila memang kita, ya, meyakini bahwasanya tak ada lagi tabungan untuk mencari, untuk yakni membeli makanan pokok seharian dan seterusnya, kita wajib keluar mencari nafkah, keluarlah mencari nafkah. Ya. Tetap Anda keluar mencari nafkah dengan berupaya ikhtiar mengambil sebab-sebab syar'i yang telah terjelaskan di kajian pagi. Berzikir, bertaubat, beristighfar, berdoa, mengamalkan zikir pagi, mengamalkan zikir sore, mengamalkan apa yang disebutkan oleh para ulama dan para dokter, membuat jarak, ya, menjaga jarak, dan seterusnya amalkan. Ya, apabila pemerintah mewajibkan kita dalam rumah, tidak boleh keluar, kita wajib patuhi. Subhanallah. Ya, kita wajib patuhi jika hal itu terjadi. Jika memang diwajibkan, tak boleh kita keluar, kita tak keluar rumah. Ya, tentunya pemerintah kita ya, memikirkan panjang dampak dan akibatnya. Ya, kita serahkan semua urusan ini kepada mereka. Bagaimana Ustaz jika ada tokoh yang menghimbau untuk sholat di masjid? Yang kau dengarkan adalah pemerintahmu, penguasamu. Yang kau dengarkan adalah majelis ulamamu. Yang kau dengarkan adalah mayoritas para ulama dunia. Ya, itu yang kau dengarkan, bukan satu dua tokoh. Cukup bagimu mendengarkan perkataan mereka yang mereka berkata dengan ilmu. Mereka telah pelajari. Tidakkah kau lihat dahsyatnya dampak virus ini, COVID-19 ini? Subhanallah, satu hari mau beribu yang mati di Amerika. Ribuan. Di Italia, subhanallah. Ya. Di negara-negara Eropa, Masya Allah. Sebagian tempat bahkan mereka meletakkan jenazah-jenazah mereka, bangkai-bangkai mereka di tepi jalan. Kenapa? Tak ada peti mati. Karena banyak yang mati, sehingga tak sanggup diorder peti mati. Dibuat dari bahan kardus, masih tetap kurang. Subhanallah. Ya. Mereka letakkan jenazah mereka jalan-jalan sampai yakni penguasa mereka mohon maaf kepada rakyat. Subhanallah. Sebagian telah membusuk, bau ke mana-mana tersebar. Allahu Akbar. Ya. Kita bermohon semoga tidak sampai kondisi seperti itu yang terjadi di negeri kita. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah cepat menyingkap bencana ini. Patuhi imbauan penguasa kita. Beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah jika kita mampu. Subhanallah. Bagaimana kita menyikapi sebagian orang yang mengucapkan takut ke masjid tetapi berani jika ke pasar? Berbeda keadaan. Subhanallah. Ya. Ke pasar adalah sesuatu yang harus wajib untuk menopang kehidupan agar kita tetap hidup. Subhanallah. Ya, jika engkau tak ke pasar, engkau mati. Tapi jika engkau tak ke masjid, engkau tak mati. Bahkan Allah Azza wa Jalla menghalalkan bagimu tidak ke masjid karena hujan. Hujan intinya apa? Kau basah, sholat tak nyaman, mengganggu orang samping kiri kananmu, membasahi karpet masjid. Dengan adanya hujan saja Tuhan mengizinkan kau tidak sholat berjemaah di masjid. Dengan adanya hujan saja. Bagaimana dengan adanya virus yang mewafatkan, mematikan manusia? Yang dia ketika satu terjangkit, semua orang yang bersamanya kan terjangkit pula. Kecuali Allah kehendaki selamat daripada musibah ini. Bagaimana kau samakan engkau pergi ke pasar, engkau pergi ke perusahaan dengan engkau pergi ke masjid? Ke pasar engkau masih bisa jaga jarak satu sama lain. Subhanallah. Kau bisa pakai masker. Ya. Dan engkau masih bisa memilih waktu-waktu yang sunyi dan semacamnya ke masjid berjamaah Jumatan. Subhanallah. Maka jangan kau samakan antara ya hal ini dengan hal ibadah di masjid, ke masjid. Subhanallah. Dan kita disuruh kepada Allah bertakwa semampu kita. Fattaqullah masata'ta, bertakwalah kepada Allah semampumu. Subhanallah. Kita tetap sholat di rumah demi menjaga kelangsungan hidup. Tak terkena wabah ini dengan hidup kita yang panjang. Allah SWT tetapkan tentunya semuanya dengan sebab dan akibat. Kita bisa memperbanyak amal ibadah. Kita bisa menyembah Allah SWT, menambah kebaikan di atas kebaikan. Dibandingkan tersebar fitnah virus ini mengenai dirimu, mengenai orang sekitarmu. Allahu Akbar. Sekiranya Allah mencabut nyawamu, kau katakan syahid. Ya, insya Allah tabarakat jika kau sabar. Setelah kau berusaha mengambil segala macam sebab. Subhanallah. Tapi akan terputus amalan kebaikanmu. Jangan kau mati. Subhanallah. Maka jangan dikatakan demikian. Benarkah Nabi SAW mengabarkan wabah corona, COVID-19 akan hilang di bulan Mei? Nabi tak pernah tahu tentang COVID-19. Subhanallah. Ada seseorang ya, yang menyebarkan dalam video singkatnya bahwasanya ada hadis yang dikatakan Muhammad jika telah muncul bintang namanya Thuraya, akan terangkatlah segala macam penyakit. Pertama, hadis ini hadis yang lemah. Semua jalurnya bermasalah. Yang kedua, makna penyakit di sini arja'ih adalah bukan penyakit COVID-19. Tapi wabah bencana yang menyerang tanam-tanaman. Karena dijelaskan beberapa riwayat-riwayat ini berkaitan tentang tanaman. Bahasa Arabnya arja'ihah. Ya. Kita tak tahu kapan berhentinya. Apakah di bulan Mei? Kita berharap jangan sampai bulan Mei. Kalau kita berharap semoga bulan 4 ini selesai. Besok selesai. Minggu depan selesai. Dan Allah Maha Berkuasa. Tapi mengatakan bulan Mei, bulan April, dan seterusnya. Bulan Juni. Ini sama dengan meramal. Ya, dan engkau bukanlah peramal. Dan tak ada yang tahu apa yang terjadi esok. Subhanallah. Pertanyaan ketujuh dan yang terakhir. Ustaz, bagaimana hukum jenazah pasien COVID-19 yang dibungkus plastik lalu ditemumkan? Ya, itu yang mampu dilakukan, lakukanlah. Allah mengatakan, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Tak mampu kau mandikan. Ya, tak mampu dikafani dengan kain, tapi dibungkus dengan plastik. Lakukan. Masukkan dalam peti. Lakukan. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, bila kau mampu temumkan, temumkan. Jika tak mampu, gugur semuanya. Dalilnya, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Dalilnya ada, Rabbana la tu'akhidna inna sinakhtan Rabbana wa la tuhammilna ma la tuqatala nabi. Ya Allah, janganlah kau bagi kami apa yang tak mampu kami pikul. Subhanallah. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.